khalaqnakum azwaja. Semua sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan. Di Lauhil Mahfud 50 ribu tahun manusia sebelum diciptakan itu sudah ditentukan kesendiriannya, pasangannya, ukuran rezekinya, bahagianya, sedihnya, susahnya, senangnya, termasuk kematiannya, pernikahannya, termasuk tempat kembalinya, surga dan nerakanya kelak. Hadapi, sikapi semua fakta, kenyataan yang dirasakan enak atau tidak mengenakan dengan senyuman. Dan semua akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Utlubul hawaij wa innal umura tajri bil maqadir. Karena semua sudah diatur, semua sudah diukur. Tinggal yakin ke Allahnya yang dimaksimalin.